lagi dengan apa yang kau beri. Aku terdampar di sini, tersudut menunggu mati. Aku tak percaya lagi akan guna matahari yang dulu mampu terangi sudut gelap hati ini. Aku berhenti berharap dan menunggu datang gelap. Sampai nanti suatu saat tak ada cintaku dapat. Kenapa ada derita bila bahagia tercipta? Kenapa ada sang hitam bila putih menyenangkan? Cintaku dapat.